Dulu engkau berjanji akan setia untuk selamanya. Ternyata kini engkau mendua, betapa sakit engkau hianati. Kini sirnalah sudah rasa cintaku dan juga sayangku. Setelah kau ingkari janjimu, menyesal aku telah mencintaimu. Manis bibirmu hanyalah tipuan, kata rayumu hanyalah bualan. Indah parasmu tak seindah hatimu. Aku tertipu cinta palsumu. Terluka dengan caramu, aku kecewa. Semoga saja nanti hukum karma kan balas semua yang telah kau perbuat. Tak seindah hatimu, aku tak.